Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya di tengah-tengah majelis yang mulia ini. Mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjaga kita di masa yang akan datang dari perbuatan dosa. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kitab Silsilatu Syarhi Rasail Sittatu Mawadi'i Minas Sirah. 6 pelajaran penting yang bisa diambil dari sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'alifu rahimahullahu taala wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Orang-orang musyrik dahulu mereka mengatakan kami tidak menginginkan apa-apa dari orang-orang soleh kecuali syafaat mereka. Pernyataan mereka ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam. Perkataan mereka itu perkataan yang salah total. Ya. Apa yang dikatakan oleh Allah terhadap orang-orang musyrik yang mereka menyangka bahwa orang-orang soleh tersebut bisa memberikan syafaat. Perkataan mereka diabadikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, mana buduhum, kami tidaklah menyembah orang-orang soleh yang telah mati. Illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami mendatangi makam-makam mereka untuk mendekatkan diri, untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Orang awam sekalipun kalau membaca terjemah ini, ya paham. Ya. Lalu kemudian mereka juga mengaku-ngaku, wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Orang-orang soleh mereka itulah memberi syafaat di sisi Allah. Hadza qasduhum taqarribu ilallahi bi ibadatihim haula'i. Mereka memiliki niat, memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembah mereka. Ma qasduhum asyirku. Tujuan mereka bukan syirik, ya. Sekali lagi, tujuan mereka bukan syirik. Wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufran fala yunduru ilal maqasidi hal hiya hasanatun aw laysat hasanatun. Perbuatan mereka itu sudah dikatakan syirik. Sudah dikatakan perbuatan yang mengeluarkan dari Islam dan tidak bisa dinilai hanya dari tujuannya. Tujuannya baik atau tidak. Bukan itu, tapi caranya. Ya. Caranya. Kaifiahnya, tata caranya yang salah. Wa ma ahada bada'a bil ingdari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha fa inna uhkimat hadhil mas'alatu faya busroka. Ya, meskipun demikian Allah SWT mengutus beliau Nabi Muhammad SAW sebagai rasul pertama kali diperintahkan untuk mengingkari cara-cara mereka, cara-cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang salah. Siapa yang disuruh? Rasulullah SAW. Ya. Cara mereka itulah yang termasuk perbuatan syirik. Maka sungguhnya ini telah dicegah sejak pertama kali Nabi kita diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Ai idza fahimta hadzal mas'alata hadhihi al mas'alata anna awwala ma yu'maru bihi at tauhid. Jadi kesimpulannya, materi pengajian yang disuruh oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tauhid. Bukan materi pengajian yang lainnya. Wa awwalu ma yunha anhu asyirku. Materi yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya yaitu mencegah kesyirikan. Kenapa? Fa innahu la faidata fi solahi bakil umuri ma'a fasadil akidati. Karena tidak ada manfaatnya ya memperbaiki umat dalam perkara-perkara yang lainnya. Kita berantas perjudian yang tadinya ada enggak ada. Ya, kita tertibkan masyarakat yang tadinya ada lokalisasi sekarang tidak ada. Ya, yang tadinya banyak pencurian sekarang aman. Perbaikan-perbaikan seperti itu dianggap tidak bermanfaat kalau ya akidah masih rusak. Ya, bukan berarti tidak boleh. Ya. Hadhihi mas'alatun azimatun wa mutlabun azimun yajhaluhu katsirun mimman yantasibu ilal Islam al-yauma. Ya, karena akidah ini adalah perkara yang paling dituntut dan kebanyakan manusia jahil terhadap perkara ini. Ya, di zaman sekarang banyak yang lebih memprioritaskan perbaikan umat dari perkara-perkara selain akidah. Fa idza fahimtahu faya busraka bil ilmin nafi, maka ketika engkau paham maka yang paling bermanfaat untuk dikaji terlebih dahulu, yang paling bermanfaat untuk diajarkan kepada umat adalah menjelaskan akidah yang benar terlebih dahulu. Maka usaha-usaha perbaikan yang lainnya akan mendatangkan kebaikan. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu minas shalawatil khamsi. Ya. Lebih khusus lagi, tidak ada yang lebih penting ya dari tauhid. Kalau kita bandingkan dengan salat lima waktu, ai laisa ba'da hadhil mas'alati allati hiya at-tauhidu a'dhamu minas shalawatil khamsi li'annaha ruknusani. Ya. Tauhid ini jauh lebih a'dham, jauh lebih penting dari salat lima waktu. Karena salat lima waktu adalah rukun yang kedua setelah tauhid. Jangan dibalik. Ya. Min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam, ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Maka wajib dijelaskan dua kalimat syahadat secara rinci. Jangan hanya garis besar saja, tapi rinci. Dan butuh waktu yang lama. Rasul saja sampai 10 tahun lebih. Ya. Wa ma hadza lam yu'mar, lam ya'murullahu, lam ya'mur Allahu azza wa jalla bi shalawatil khamsi illa qubailal hijrah. Ya. Bahkan Allah sendiri belum menyuruh umatnya untuk melaksanakan sholat lima waktu kecuali mendekati hijrah. Ketika akan hijrah baru turun perintah sholat lima waktu. Ya. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam makasa fi makata salasa asyrata sanatan lam yu'mar bis sholat. Ya. Rasul tinggal di kota Mekah selama 13 tahun tidak disuruh untuk melaksanakan sholat. Jadi para sahabat selama 13 tahun semenjak beliau diangkat menjadi rasul, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada kewajiban sholat. Ya cuma datang ke pengajian, mendengar kajian tauhid, dah pulang. Ya, harapannya mereka berhenti dari melakukan kesyirikan. Cuma itu aja selama 13 tahun. Ya, rasul suruh menjelaskan tauhid dan syirik di Mekah dan sekitarnya. Ya. Wa innama umira bisolati qubailal hijrati fi lailatil mi'raj. Perintah salat baru diturunkan menjelang hijrah pada waktu malam mi'raj. Ma'ikat Sidratul Muntaha. Balimada ta'ahharal amru bisolati? Pertanyaannya, kenapa perintah salat kok diakhirkan? Harus nunggu 13 tahun dulu. Ya. Min ajli an yata'assasa tauhida, karena dalam menanamkan tauhid ini butuh waktu yang lama. Ya. Untuk melakukan pengecoran lama. Ya. Butuh waktu yang tidak sebentar, harus nunggu kering dulu ya kan fondasinya. Harus betul-betul terencana dengan sempurna. Ya, tidak asal-asalan fondasinya. Kalau asal-asalan nanti bangunan di atasnya runtuh. Li'annahum law sallu ma nafa'athum shalatuhum illa ma tauhid. Karena apa? Karena salat yang dilakukan oleh mereka tidak akan memberikan manfaat kalau tidak disertai tauhid. Ya, analoginya gampang. Sekarang ada orang kafir ikut wudu dengan kita, ikut sholat 5 waktu. Kira-kira diterima tidak? Tidak diterima. Karena dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan juga orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau syahadatnya batal, syahadatnya rusak, sholatnya juga tidak memberikan manfaat. Ya. Dan sholat bagian dari bangunan yang ada di atasnya. Walam tufrad illa fi lailatul Isra'i sanata asyara ba'da hisari Sya'bi wa mauti Abi Thalibin wa ba'da hijrati Habasyata bisintaini. Tidaklah salat diwajibkan kecuali setelah melewati malam Isra' dari Mekah ke Palestina pada tahun ke-10 setelah peristiwa Rasul dan para sahabat itu dikepung dalam suatu bukit, dan setelah kematian pamannya Abu Thalib, dan setelah hijrah sebagian sahabat pindah ke negeri Ethiopia Habasa. Kita lihat penjelasannya. Innama furidati salatu lailatal Isra'i wal Mi'raji fi sanatil asirata minal ba'sati. Salat 5 waktu diwajibkan setelah melewati malam Isra', yaitu pada Mi'raj tahun ke-10 setelah beliau diutus. Wa qisatul hisari anna rasul kana yad'u ila tauhidi wa yanha 'anil syirki. Dan peristiwa beliau beserta rombongan para sahabat yang dikepung tidak boleh keluar dari bukit karena mendakwahkan tauhid dan menjelaskan tentang kesyirikan di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy. Wa kana al-musyrikuna yudayikunahu wa yudayikuna ashabahu. Orang-orang musyrik ya mempersempit ruang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempersempit ruang gerak para sahabat. Dikepung, enggak boleh keluar, masih pagar betis. Keluar, bunuh. Ya. Wa kana ammuhu Abu Thalibin yudafi'u anhu wa yahmi min adza qaumihi, dan pamannya Abu Thalib yang biasa membela beliau, melindungi beliau dari gangguan kaumnya, ya, syakharahu lahu ma annahu musyrikun, meskipun beliau belum mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, beliau sebagai paman melindungi keponakannya, ya, syakharahu linabihi yamhihi wa yudafi anhu, melindungi, ya, memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Thalibin wa mata zaujatun nabi, ketika beliau meninggal dunia, Abu Thalib dan juga istri beliau meninggal, Khadijah radhiyallahu anha, wa huma allazani yudafi'ani anhu, dua orang inilah yang pertama kali melindungi dakwah Rasul, ya. Setelah meninggal keduanya, tasallatul kufaru alaihi jiyadatan, orang-orang kafir, ya, semakin leluasa memberikan gangguan-gangguan, bertambah, ya, memerangi beliau. Wadoyaku alaihi alhinako, bahkan melakukan penindasan, huwa wa ashabahu, menindas Rasul dan para sahabatnya. Wa kanu min qabli qad hasiruhum fil sya'bi, ya, dan kemudian mengepung Rasul dan para sahabat di sebuah bukit, fi sya'bi min sya'abi Makkah, bukit yang berada di antara bukit-bukit yang mengelilingi Mekah. Wa qata'uhum, memboikot mereka, mana'u anhum al-arzaqo wal-badoi'a, menghalangi mereka untuk mencari pekerjaan, menghalangi mereka untuk berjual beli. Bayangkan, ya, mau dari mana mereka makan? Wa mana'u tazawwaja minhum, bahkan menghalangi mereka untuk melakukan pernikahan. Diisolir. Hasiruhum fi hadza sya'bi hatta alamahum jau'a, sampai mereka merasakan sakit yang sangat parah, sampai kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan, bahkan mereka sampai makan daun-daunan, tidak ada yang bisa dimakan, daun untuk mempertahankan hidup. Wa katabu bidzalika shohifatan, ya, kemudian dicatat Rasul dan para pengikutnya. Jadi sudah ada yang pintar menulis, ya, di dalam lembaran-lembaran. Wa qau alaihi wa alaiha wa ala quha fil Ka'bah, lalu kemudian ditempel di Ka'bah, diumumkan. Ini loh, ya, ajaran sesat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Limuqati'ati Muhammadin wa man ma'ahu, untuk memboikot Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Walamma mata alladhi kana yudafi'u anhu fasanahat lahum fursatu fastadda azahum lahu wa man ma'ahu wa ma hadha ma umira bis salati min bi'satihi ila hadhil fatrah. Ketika orang yang biasanya melindungi beliau, yaitu pamannya, meninggal, giliran mereka memberikan balasan, yang tadinya masih sungkan karena ada pamannya, ya, gangguan mereka bertambah keras yang diberikan kepada Rasul dan para pengikutnya. Ya, meskipun keadaannya demikian, tetap sholat belum diperintahkan. Ya, mereka mungkin hanya berdoa saja, ibadahnya hanya doa saja. Ya, sampai kemudian menjelang hijrah baru kemudian diturunkan perintah sholat. Li'annal maqama maqamu tashihi akidati qabla kulli syai'in, karena kedudukan tauhid tidak bisa digantikan, ya. Ini adalah masa-masa menguatkan akidah mereka, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaumnya yang kafir, dalam rangka membersihkan akidah mereka. Mereka yakin enggak, ya, sebelum diberikan syariat yang lainnya, ya, seperti itu. Wala mastadda adahum ala Rasul sallallahu wa dayaquhu umira man ma'ahu min du'afati sahabati mimman laysa lahum man yudafi'u anhum umirahum bil hijrati ilal habasyata. Ya, ketika mereka sudah tidak mampu lagi, ya ini lama-lama bisa mati. Ya, daun-daunan yang ada di sekelilingnya terbatas. Tidak selamanya kan bisa dimakan. Ya. Lalu kemudian sebagian sahabat diperintahkan untuk pindah ke Ethiopia, ke Habasa. Ya. Li'anna fiha malakan, di Ethiopia ada seorang penguasa, ada seorang raja. Wa huwa An-Najasi, yaitu yang bernama Najasi. La yudlamu ahadu indahu. Para sahabat yang hijrah ke Ethiopia diberikan perlindungan. Wa huwa Nasraniyu idzaka, dan pada saat itu Najasi, raja yang ada di Ethiopia ini, agamanya masih Nasrani. Entah ya, Katolik ya. Katolik dulu tuh Katolik. Protestan itu setelah zaman apa? Perpecahan di Jerman ya. Di sebelumnya agama Nasrani itu Katolik. Protestan itu baru-baru. Lakin la yudlamu ahadun fi ardihi, ya, para sahabat yang hijrah ke Ethiopia diberikan perlindungan. Ya, tidak dizalimi. Hadhihi al-hijratul ula, inilah hijrah pertama kali ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya. Wa fihim Utsman wa fihi min akbari sahabati. Termasuk Utsman bin Affan juga ikut bersama rombongan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Wa dzalika li ajli al-firari bi dinihim, dalam rangka untuk menyelamatkan akidah mereka. Ya, untuk meneruskan akidah kepada keturunan. Kan kita perlu bertahan hidup. Kalau kita mati, keturunan kita siapa yang akan ngajarin tauhid? Untuk mempertahankan. Wa kana hadza sababan lil-islami Najasyi rahimahullahu taala. Ya, karena keistiqomahan mereka, lalu kemudian Najasyi ini melihat kesungguhan mereka, akhirnya Najasyi pun hina sami al-Qur'an, ketika mendengar bacaan Al-Qur'an mereka. Wa sami'a minas sahabati, ya, wa hadallahu lil islami fa aslama. Lalu kemudian Najasyi pun masuk Islam, menyatakan keislamannya. Ini Najasyi ini paham bahasa Arab. Ketika mereka baca Al-Qur'an, dengarkan gitu ya, tertarik. Lalu kemudian masuk Islam. Ya. Pelindungannya bertambah. Ya, Najasyi masuk Islam. Wa arsalat bi Quraisy ila Najasyi bi hadaya wa magriyati. Orang-orang kafir Quraisy mendengar sebagian sahabat yang hijrah ke Habasyah diberikan perlindungan. Wah, ini bahaya nanti. Jangan-jangan mereka akan menyusun kekuatan. Ya. Mereka khawatir. Lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy mengutus beberapa utusan ke raja Habasyah, yaitu Najasyi, dengan membawa hadiah dan barang-barang berharga. Ya, memberi apa namanya? Gratifikasi. Sogoan gitu ya. Yaquluna, mereka mengatakan, haula'i marikuna sariduna minna, raddahum alaina. Orang-orang dari Mekah ini, mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari agama kami. Tolong kembalikan kepada kami. Ya. Jangan kau berikan suaka perlindungan. Kira-kira begitulah bahasanya. Kembalikan orang-orang Mekah, penduduk Mekah. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama kami. Kembalikan wahai Najasyi, sambil ngasih hadiah, barang-barang berharga. Ya. Fa'aba an yuraddahum alaihim, tetapi Raja Najasyi tidak mengembalikan. Tidak mau. Ya, beliau punya kekuasaan, punya tentara. Ya. Tidak bisa dipaksa. Faqadaballahu, lalu kemudian Allah menyangkal tuduhan mereka, zonna musyrikina, ya. itu bukan keluar dari agama, mereka mempertahankan keyakinan. Ya. Wa adat rusuluhum khaibina, kemudian utusan mereka dari Mekah pulang kembali tidak membawa hasil apa-apa. Karena dilindungi oleh Najasyi. Wastamarra Najasyi rahimahu taala fi himayatil muslimin indahu ila an qayyadallahu farja. Ya, Najasyi memberikan suaka, memberikan perlindungan sampai kemudian Allah SWT mendatangkan pertolongan. Ketika sudah aman, baru kemudian dilepas. Fa'idha arabta anna tilkal umuru al-kathiratu wal-adawatu wal-baligotu kulu dhalika inda hadil mas'alati qabla fardis salati rujuta an ta'rifal mas'alata. Ya, kita lihat mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat penting, permusuhan-permusuhan yang cukup serius, ya, pemboikotan, kemudian dipersempit ruang geraknya, bahkan diisolasi di suatu bukit, ya. Meskipun demikian, ya, sholat belum diwajibkan dalam rangka untuk mengokohkan keyakinan mereka. Ya, ujian para sahabat tentunya lain dengan ujian kita. Kita belum, mungkin belum pernah mengalami yang seperti ini. Ya. Idza arabta hadhil mas'alata wa hiya mas'alatun annahu ma'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dayikuhu wa hasiruhu huwa wa ashabuhu illa min ajil umuri bitauhid wa nahyi anil syirki. Ya, dan kita tahu mereka mengganggu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memboikot, mengisolasi, mengepung dalam suatu bukit. Ya. Kenapa? Karena mereka mendakwahkan tauhid, menjelaskan kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Wa illa law salamahum wa abada rabbahu huwa wa man yatba'uhu wa tarakahum ma qalu lahu syai'an. Ya. Bal sayafrohuna bihada. Seandainya mereka mau berdamai, dalam artian mereka sudahlah, gak usah ada dakwah, ya, ceramah Rasulullah gak usah diadakan, ya, masing-masing saja. Kalau kalian mau menyembah Allah SWT sebagai kesembahan yang tunggal, yang hak, silakan. Ya, demikian juga para pengikutnya, dan meninggalkan mereka, tidak mendakwahinya. Ya, tentunya orang-orang musyrik mereka tidak akan memberikan perlawanan, tidak akan mengganggu. Ya. Bahkan mereka senang. Udah enggak usah ada ceramah, enggak usah ada takbir akbar, enggak usah ada kajian rutin. Gitu ya. Masing-masing saja. Apakah lalu kemudian Rasul dan para sahabat berhenti? Tidak. Mereka tetap. Ya, sahabat-sahabat Rasul yang senior, yang mereka sudah paham, ya, menjelaskan kepada kabilah-kabilahnya. Ya, disebarkan dakwah tauhid. Ya. Mereka tidak berhenti. Ya. Wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yauma. Dan inilah realita yang sekarang, seruan orang-orang kafir kan begitu, ya. Udahlah, masing-masing saja lah. Enggak usah kalian sok menasihati kami, kan begitu, ya. Ya. Yaquluna da'awna nata'ayas wa da'awna natahawad. Ya. Kami mengajak untuk hidup rukun, mengikuti keinginan mereka, wala taqulu syai'an fi dinina. Enggak usah membicarakan tentang perkara-perkara agama, enggak usah membicarakan perkara tauhid. Gitu ya. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum. Kami pun tidak membicarakan, ya, agama kalian. Wahum yakdzibuna, ya. maka mereka itu sebetulnya berdusta. Li'annahum yuharibun al-Islam, ya. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sejatinya mereka itu memusuhi Islam. Ya. Meskipun mereka tidak melakukan perlawanan fisik. Ya. Mereka menghalangi orang untuk berdakwah itu sudah cukup dikatakan memerangi Islam. Wahum yaquluna, mereka mengatakan antum la taqulu fi dinina. Kalian enggak usah ngomongin agama kami. Enggak usah membahas sesembahan kami. Gitu ya. Wa nahnu la naqulu fi dinikum syai'an. Demikian juga kami, kami juga tidak akan membahas apa yang kalian sembah. Ya. Wahum yuharibun al-Islam ala aqsa ma yumkinu. Padahal mereka itu sebetulnya sedang menyerang Islam. Ya. Pada batas yang sangat mengkhawatirkan. Karena menghalangi dakwah. Kalau dakwah sudah dihalangi, itu sebetulnya perlawanan yang paling puncak. Fisik ya menghantam, memukul itu enggak seberapa. Tapi kalau sudah menghentikan dakwah, ini sudah luar biasa. Ya. Menghapus pelajaran agama Islam di sekolah misalnya. Wah, itu sudah luar biasa. Ya, menghapus kurikulum pendidikan agama di sekolah itu sudah luar biasa itu. Peperangan mereka. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Sekarang masih pemerintah kita masih juga itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Wayaqtuluna al-muslimina, ya, bahkan mereka di negeri, di negeri-negeri di mana Islam mayoritas, mereka membunuh kaum muslimin. Wayusarridunahum, mereka mengusir ya umat Buddha yang ada di Rohingya, mereka mengusir muslim Rohingya. Ya. Orang-orang kafir yang ada di dataran Cina, mereka mengusir kaum muslimin yang minoritas. Wahum yakuluna da'auna natahawadu natahawaru wa natahawadu. Ya, mereka mengatakan udahlah kita berdamai ya. Kita enggak usah saling batasan-batasannya harus jelas, enggak usah ada dakwah gitu ya. Dan kita sendiri merasakan seperti itu ya. Kita mungkin merasa sungkan kalau kita punya rekan kerja mereka agamanya kafir. Kita untuk mengajak mereka masuk Islam mungkin sungkan sekali ya. Malah para sahabat tidak, setiap ketemu dengan orang kafir kita tunjukkan akhlak yang mulia, ajak mereka masuk Islam. Sekecil apapun peluangnya sampaikan. Kalau kita kan kadang-kadang merasa tidak enak ya. Ya. Para sahabat itu mereka langsung mengajak kobilah-kobilah mereka yang belum masuk Islam. Dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya. Ini jalan hidup Rasul dan para sahabat. Ya. Jadi mengajak bukan berarti kita berperang, tidak, kan mendakwah. Ya. Walau annahum da'ila tauhidi wa lanaha 'anil syirki. Ya. Seandainya Rasul tidak mendakwahkan tauhid dan tidak mencegah dari kesyirikan, tidak akan timbul kemarahan dari mereka. Ya, jadi kemarahan dari orang musyrik karena beliau tidak menghentikan dakwah tauhid. Ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ya sebisa mungkin kita pun kalau kita bertemu dengan orang-orang kafir, kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Meskipun mungkin raut mukanya enggak nyaman, enggak masalah. Ya. Kemudian berikutnya al-maudi usani, pelajaran yang kedua. Ya. Pelajaran yang pertama ini sejarah Nabi diutus menjadi rasul, kemudian materi dakwah yang beliau sampaikan adalah tauhid. Bagaimana beliau diperlakukan, disakiti, bahkan diisolasi, demikian juga para sahabat ya, sampai tidak bisa makan kecuali daun-daunan. Pelajaran yang kedua, annahu lamma qoma yundiruhum anisyirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid. Ketika Rasulullah SAW menegakkan dakwah, memperingatkan mereka dari kesyirikan, memerintahkan mereka dari lawan dari syirik yaitu tauhid. Lau kana ya'muruhum bitauhidi wa yanhahum 'anil syirki umuman wa lam yata'arradu limahum 'alaihi wa hum yaquluna alladhi nahnu 'alaihi laisa bisyirkin. Ya. Seandainya Nabi menyuruh kaumnya untuk bertauhid, mencegah mereka dari kesyirikan hanya secara global, secara garis besar, tidak rinci, ya, hanya sebentar saja, ya, tentu mereka tidak akan menentang Rasul, ya, mereka tidak akan melakukan perlawanan kepada Rasul, ya. Wahum yakuluna alladhi nahnu alaihi laisa bisyirkin. Bahkan mereka akan berani mengatakan kami ini bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kalau Nabi menjelaskan tauhid dan syirik secara garis besar, hanya umum saja, tidak rinci. Dan yang dilakukan oleh Rasul menjelaskan tauhid dengan rinci, detail. Ini yang membuat mereka marah. Ya. Alladzi nahnu alaihi taqarrubu ila Allah bil auliya'i wassolihin, sampai mereka tersinggung, ya, mereka sudah ratusan tahun, ya, mendatangi makam-makam yang dikutuskan, mengklaim bahwa ini adalah bentuk takarrub, bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan para wali, diantaranya adalah Lata, wali Lata, ada namanya wali Lata, dan orang-orang soleh, ya. Wa nahnu la nusyriku billahi innama hada taqarrubu ila Allahi wa tawassilu ilaihi. Mereka mengklaim kami tidak berbuat syirik. Ya. Kami hanyalah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari tawassul. Namun Rasulullah menjelaskan bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan syirik, sehingga tersinggung lalu kemudian menentang Rasul. Walau anna rasula iktasara ala nahyi 'anil syirki duna tafsirin wa bayanin, seandainya Rasulullah menjelaskan tentang kesyirikan tanpa terperinci, ya, hanya umum saja, ya, lima tarudu alaihi, tentu mereka tidak akan menentang Rasul, ya, misalnya hanya garis besar saja, tauhid itu adalah mengesakan Allah, syirik itu adalah menduakan Allah, dah gitu aja, nggak dijelaskan praktek-prakteknya seperti apa, nggak dijelaskan, mereka tidak akan menentang Rasul karena rinci ketahuan, oh ini perbuatan, ini perbuatan, ini syirik, mereka melakukan perlawanan. Li annahum yarawna annahum ghairu musyrikin, karena pada awalnya mereka menganggap bahwa mereka itu bukan termasuk orang musyrik. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan secara global mereka belum tersinggung. Namun ketika Rasulullah menjelaskan rinci perbuatan A, perbuatan B, perbuatan C, baru kemudian mereka, ya, tersinggung lalu kemudian melakukan perlawanan. Ya, dan itu biasa, dakwah tauhid seperti itu. Ya. Lam yakrahu dzalika wastahsinu wahadasu anfusal biduhuli fihi ila'an soroha bisababi dinihim wa tajhili ulama'ihim fahina idin ay li'annahum yufassirul ladinahum alaihi annahu laysa bisyirkin. Ya, orang-orang musyrik ketika Rasulullah masih menjelaskan tauhid dan syirik secara global, mereka menganggap bahwa mereka itu tidak melakukan kesyirikan. Ya. Lakin indama taqulu lahum. Namun ketika Rasul menjelaskan secara rinci, ya, kemudian menjelaskan kepada mereka, hadhil adrihatu wa hadhil kuburul lati ta'budunaha wa tanduruna laha wa tadbahuna laha amalukum hadha huwa syirku. Inda dzalika satasuru ta sairatuhum. Lalu kemudian Rasulullah mulai menjelaskan secara detail, ya, pemakaman ini, kuburan ini, kalian telah menyembahnya, kalian bernadar di tempatnya, menyembelih di sekelilingnya, amalan kalian ini adalah kesyirikan. Barulah mereka kemudian ya muncul kemarahan. Ya. Hadza huwa alladzi fa'alahu Rasul, inilah yang dipraktikkan oleh Rasul. Jadi menjelaskan tauhid dan syirik secara detail, secara rinci. Supaya jelas. Tidak ada kesamaran. Nahahum an ibadati Lata wal Uzza wa Manata wal Asnam. Melarang mereka dari menyembah Lata. Lata ini adalah kuburan orang saleh yang bernama Lata. Wal Uzza. Ya, Uzza ini pepohonan. Pepohonan di situ dikasih bangunan dan bisa berbicara kepada manusia. Wal Manat. Manat ini adalah berhala atau candi yang paling besar. Yang kemudian dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa asnama dan sesembahan-sembahan yang lainnya. Wa qala lahum lastum ala syai'in wa haula'i alladziina yad'unakum ilaiha haula'i ulama'i dolal. Kalian itu manusia-manusia yang tidak jelas landasan hidupnya. Ya. Kalian berdoa kepada mereka mengikuti ulama-ulama atau orang-orang yang kalian anggap berilmu yang menyesatkan. Ya. Fahina maqala lahum dzalika sarasairatum hamiyatun ladainahum. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang sudah masuk kategori syirik, lalu kemudian barulah kemarahan mereka, kemarahannya keluar, ya. Mereka menunjukkan rasa marah yang sangat ya berkobar-kobar gitu ya, memuncak kemarahan mereka. Wa hadza huwa alladhi alaihi ghalibul alim al-yawm. Ya. Dan ini juga dialami oleh juru dakwah di zaman sekarang, ketika mereka menjelaskan tentang tauhid dan syirik secara rinci pasti akan mengalami hal yang sama. Terutama di daerah-daerah yang banyak melakukan praktik syirik. Ya. Jadi sirah ini untuk memberikan ya informasi bahwa kita harus bersiap-siap ketika suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dakwah tauhid itu dihalang-halangi. Rasul pun sama mengalami hal yang sama. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di pekan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.